kalian. Saniki era milenial, cana nom piye carane mlebu masjid? Musala gampang, musala pasangi wifi. Loh, modern, Bro. Ora kudu ben dina. Seminggu pisan tiap malam Jumat diuripke wifi-ne. Dibatasi aksesi. Kon nonton pengajian kiai-kiai Ahlus Sunnah wal Jamaah, delok YouTube kiai-kiai NU. Niku kuwi caca nom dimanfaatke tenanan, nggih belajar ngaji. Ono wifi malah kuwi nontone Miabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udhu billahi min ahwali ahli dolal. Wa nusalli wa nusallim. Wa nubarik wa nu'addim ala habibina wa safi'ina. Wa nuri kulubina sayyidina wa maulana Muhammadin. Asliyil jamal wa mamba'il kamal wa mustauda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi bil hudwi wal asal amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, wabil khusus pembawa degan. Tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir masjid, Mbah Mudin, Mbah Kaum, ingkang ngestu kawula takzimi. Lah iki cangkem siji kok sedotane loro iki. Dumateng ngersanipun para pejabat ingkang sampun kersa rawuh dalam semua tingkatannya, dalah TNI Polri ingkang ngestu kula hormati, segenap panitia pengajian, tukang son, tukang panggung, tukang tarub, tukang konsumsi, wabil khusus ibu-ibu tukang ngomong, sahabat Ansor Banser yang saya banggakan, bapak ibu kaum muslimin wal muslimat jamaah pengajian dalam rangka peresmian musola An-Nur dusun Dasmu Minggiro Raketokli. Raketok ndasmu dusun Judek. Desa kok Judek iki piye to? Dusun Judek, desa Babatan Nglencer Kediri. Ngancar. Wonten setunggal dawuhipun Allah nate ngendikan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan pernah bisa melakukannya. Dan salah satu nikmat terbesar tahun ini, munggue tiang Judek, alhamdulillah saged ngawontenaken pengajian dalu menika. Alhamdulillah tahun ini baik NU maupun Muhammadiyah sepakat tahun baru jatuh tanggal 31 Desember. Tidak ada perbedaan antara NU dan Muhammadiyah. Dan NU Muhammadiyah sepakat tahun 2020 ganti kalender, nggih. Aja nganggo kalender tahun 2019, nggih. Bentuk nikmat ini salah satu nikmat terbesar yang harus kita syukuri. Nopo meneh tiang Judek iso meresmikan musola. saking pentingi kula panjenengan sami kedah bersyukur menika sampai Allah nantang. Ayo, iso ra kowe wong judeg. Judeg niku lak cara bahasa Jogja niku apa ya? Ya judeg. Oh goblok meneh judeg kok sayur tewel goblok goblok. Kae gudeg yo gudeg. Judeg kok sayur tewel. Bosok cangkeme. Nggih kula niku judeg niku lak diceluk ora krungu niku jenenge judeg. Budeg niku sayur tewel niku jenenge budeg. Makanan khas Jogja, budeg. Sampai Allah niku nantang. Ayo, kowe kawulaku wong ngancar. Iso ra awakmu ngitung nikmatku? Ora usah sing ado-ado, sing cedhak, sing ketok mata mawon. Kabeh sing rawuh niki insyaallah duwe rambut. Nggih napa mboten? Padha-padha rambuté rupane ireng niku nyuwun sewu beda nggon mawon jenenge beda. Rambut ning dhuwur sirah jenenge sing ning dhuwur sirah jenenge rambut. Sing ning dhuwur mata jenenge alis. Sing nutup mata jenenge idep. Sing ning dhuwur cangkem jenenge brengos. Sing ning isor cangkem jenenge jenggot. Sing ning jero kelek jenenge kampret. Ning kelek niki jenenge kampret. Ngendi meneh? Aku sing kuwi ngerti nggone lali jenenge aku. Beda. Ya wis rambut. Rambut. Niku nembe satu nama. Bahkan kalau kemudian kita lihat awake dhewe kabeh duwe rambut sirah. Begitu dahsyatnya nikmatnya Allah. Awake dhewe niki mboten nate sadar saben jam pinten rambuté nambah dawa. Apa meneh jenengan kok sing gundul? Kula sing gondrong pun 15 taun niki mboten nate ngertos saben jam pinten rambut kula niku tambah dawa. Ngerti-ngerti ben sebulan pisan kula nyuwun sewu merapikan rambut saya. Ngerti-ngerti rong dina pisan kula ngerok kumis kula. Soale yen kumis niku sunahe dikerok, yen jenggot niku sunahe diingu. Al-khamsatu minal fitrah niku lak ana 5. Siji khitan, loro ngerok kumis, telu ngetok kuku, papat mencabut bulu ketiak. Jadi bulu ketiak niku sunahe dicabuti. Mila ibu-ibu bojone mulih macul, turu malang kerik ngoten niki, lah niku sunah dicabut. Sunah Rasul. Lengguajul cangkemmu harus bujuk. Sing nomor 5 mencukur bulu kemaluan. Kuwi hukume nggih sunah. Mung kula pesen kali bapak ibu ngancar, tulung dicukur dhewe, nggih. Aja digawa ning salon. Engko malah digawa ning salon. Pak Takmir badhe napa? Cukur. Cukur napa? Malah tukang salone takon dikrimbat mboten matamu. Bendina nyawang rambut awake dhewe nggih mboten nate ngerti kapan tukule rambut. Kaakbaran Allah. Kabeh sing rawuh niki duwe kuku. Awake dhewe nggih mboten nate krasa saben jam pinten kukune nambah dawa. Ora ana sing ngerti. Ora ana sing ngerti. Ora krasa. Jenengan sing dadi petani nandur lombok ora tau niteni kapan lombok niku berubah dari warna hijau menjadi merah. Ki ngecete kapan? Sing ketok mawon nuwun sewu nambah modote niku ora krasa napa meneh sing mboten ketok. Tapi kula enten sing sak anggota badan niku sing krasa kapan modote kapan mengkerete kula krasa nggih wonten niku. Kowe ngerti ra kowe? Ora ngerti rupamu mesake. Kemoga bojomu ayu ya. Teori ini anaknya Nabi Adam niku lak sing lanang ganteng, sing wedok biasane elek. Lak sing lanang elek, sing wedok ayu. Kan rupamu elek. Insya Allah bojomu remuk. Santai wae le, insya Allah. Wong lak rupane elek malah akeh dimesake. Dadi malaikat bareng nyabut nyawamu iki ora tega. Delok rupamu mesake soalnya. Dadi kowe ora dicabut karo malaikat mung tabrak truk. Semoga-moga kowe mlebu surga dhisik dhewe ya. Mangkat bar pengajian insya Allah. Ya dadi bar pengajian kowe modar. Kowe ning kene sebagai apa? Vokalis. Kok rupamu gak meyakinkan? Begitu dahsyatnya nikmat yang diberikan oleh Allah. Mila Bapak Ibu rahimakumullah, Allah sampai nantang wonten Al-Qur'an kagem kula panjenengan sami sampai dikatakan beberapa kali. Napa fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Karena saking banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah dan kita tidak mampu menghitungnya satu demi satu. Tidak bisa. Mila, saking banyaknya nikmat sing kula panjenengan sami tampa niki, awake dhewe dikandani karo Gusti Allah. Urip ning alam donya niku la takhaf wa la tahzan. Aja wedi, aja susah. Napa sing dadekake jenengan wedi? Wong jenengan bola-bali dikandani, innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Wala tazan, ojo susah. Napa rezekimu wis dijamin karo Gusti Allah. Mila riyen mbok kula maratuan niku gadah rumah makan, sampai bersyukure niku nyuwun sewu. Wong lak mangan teng rumah makane mbok maratua kula niku segone ra tau diitung. Amumet ndase pengitung sego siji-siji. Segone ra tau diitung. Kita tidak boleh takut dengan keadaan apapun. Allah niku bareng awake dhewe. Maka saya sering mengatakan ngoten niki. Yen awake dhewe niku urip ning alam donya duwe rasa wedi, berarti wong niku lali bilih ki ambake niku kagungan Gusti Allah. Urip ning alam donya kok galau babakan donya, berarti tiyang niku lali bilih ki ambake niku gadah Gusti Allah. Urip ning alam donya kok galau, berarti dia lupa bahwa dia punya Allah. Mung gara-gara cewek kok ambiar. Lah hati-hati. Kowe lali bilih manusia diciptakan oleh Allah itu berpasang-pasangan. Mila sing jomblo-jomblo kuwi tak kandhani. Allah menciptakan makhluk hidup berpasang-pasangan. Artinya apa? Kalau kamu tidak punya pasangan, jangan-jangan kamu bukan makhluk hidup. Rungokno. Jangan-jangan kuwi makhluk mati. Senajan nyuwun sewu, awake dhewe niki ya lumrah mawon, sajajane kadang-kadang wedi nggih menungsa biasa kok. Tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Ngopo cangkeme kae? Duduk. Lah aku wis nunggu kat mau iki lho. Apa matamu iki katarak? Salu ala Nabi Muhammad. Lah ibu-ibu mbabatan ki seneng kula ngadeg apa lungguh to? Aku takon cangkeme wong wedok. Ibu-ibu suka saya berdiri apa duduk? Itulah ibu-ibu, di mana-mana suka yang berdiri. Lah malah kurang ajar to cangkeme. Gus Miftah wis reso ngadeg matamu iki lho ngawur. Bosok wong iki. Katanya cangkeme rondo. Kaya ngono sing ning tengah wis tuwa jilbabe ping yo ngalah. Jiji iyo. Jangan-jangan sing pake yo ping. Lawae dhewe niki nyuwun sewu. Diuji semuanya. Minal khauf, rasa takut. Yus takut. Sing jomblo takut ra duwe bojo. Santai wae le. Wong awake dhewe niki diwenehi pasangan min angfusikum. Bentuk min angfusikum niku napa? Rikala Nabi Adam njaluk bojo, Allah menciptakan wong wedok niku dari tulang rusuknya laki-laki. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki? Supaya tidak diinjak-injak oleh laki-laki. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala? Supaya orang ngelunjak karo wong lanang. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri. Kenapa bagian kiri? Yang dekat dengan jantung dan hati. Kenapa perempuan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri? Karena pada dasarnya perempuan itu suka disayangi dan dicintai. Maka perempuan itu kalau disuruh milih buah apel apa buah anggur, walaupun anggur lebih mahal daripada apel, perempuan pasti lebih milih buah apel. Kenapa? Karena pada dasarnya perempuan lebih suka diapelin daripada dianggurin. Ya. Codot, codot. Ngono langsung dadi WA story to ya. Melo santai wae le. Padahal malam hari ini kula niku omah periksa teng rumah sakit mergo niku luwarane ra umum. Tapi mergo jadwale dalu menika pengkale sing rumah sakit engko wae. Saya tetap datang ke ngancar atas nama cinta. Mungkin cintaku padamu tidak seindah surat cinta untuk Starlah. Tapi kamu harus yakin cintaku padamu lillahi ta'ala. Codot, codot. Orang kaya gue malah galau. Becek ketitik, olah ketoro. Wis kebacot tak beribik, malah ditikung karo kanca. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi lak bahasane wonten Al-Baqarah niku napa? Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath-thamarat wa basyiris sabirin. Umpama wedi niku rasa banget-banget wis dilekke niki wae. La takhaf wa la tahzan. Wis kabeh dijamin karo Allah. Jodohmu wis dijamin. Wong kita berpasang-pasangan. Ono lanang, ono wedok. Kan ngono kuwi, ono wong ganteng, ono wong elek. Ono surga, ono neraka. Ono menungsa, ono setan. Jadi santai wae. Wis sing jomblo-jomblo iki santai wae. Insyaallah. Jadi kalau kamu lahir dalam keadaan jomblo, itu bukan merupakan sebuah kesalahan. Tapi kalau kamu mati dalam keadaan jomblo, mengenaskan. Eman-eman gonmu sunat, lele. Ora ana bedane karo kran. Amung go nguyuh tok. Nungki malah nyanyi lagune Gus Dur ya lho. Uripe ayem rumangsa aman. Dununge rasa tanda yen iman sabar narimo najan pas-pasan randuwe bojo iso sabunan atus. Ora usah khawatir, wis ana jodhomu iki wis mesti ana. Ngono lho tak galau. Aku wis kadung sayang, direwangi berjuang, lah kok malah ditinggal ngilang. Tancuk tenan ngono ya. Ambiar, ambiar. Akhirnya nyanyi lagune Deni Caknan Kertanyono Medot Janji. Biyen aku sebentar suwe-suwe mlumah. rusak wayah wayah. Mian wis tawanti wanti aja mlebu mburi. Apa itu? Inilah khauf, takut. Warju wedi keluwen. Entar kena apa menan jenengan wong NU. Was. NU niku is the best. Jenengan dadi wong NU ora usah wedi kaliren, enggak usah takut kelaparan. Orang duwe beras belas, orang duwe duit, ora apa-apa, delalah tanggane mati, mangan tak kadane. NU dilawan. Elo, kula wingi di guyu kali Kiai Yogyo Mbah Mudin, kula ngumpulke Mbah Mudin, Mbah Kaum. Teng mriki sing ngurusi wong mati jenenge napa? Mudin napa Kaum? Mudin nggih, Mudin. Elo, awake dhewe iki kadang-kadang menghina lan duwe mantu polisi tentara ana sewen. Mantumu sapa? Polisi. Tapi lan duwe mantu Mudin iki bisane ora pede. Mantumu sapa? Mudin. Polisi niku penting, Mudin ra kalah penting. Polisi mati sing bungkus sinten? Moden. Moden mati bungkus dhewe kok. Lah kula kandha, lah saiki ana wong ora oleh slametan, ora oleh yasinan, ora oleh tahlilan. Kuwi lak berarti membunuh mata pencarian Mbah Moden. Aku ya ngono ta. Kok ngenyek. Mula duwe bahasa selawat oleh, selawatan ora oleh. Apa meneh? Yasin oleh. Yasinan ra oleh, tahlil oleh, tahlilan ra oleh. Ha kowe goblok kok ora iso mbedakke tahlil karo tahlilan. Apa bedane tahlil karo tahlilan? Ha bedane kan tipis. Tahlil niku durung diwaca, lak wis diwaca jenenge tahlilan. Yasin niku durung diwasa, lak wis diwaca jenenge yasin. Katok niku durung dinggo, lak wis dinggo jenenge katok. Sarung niku durung dinggo lah wis dinggo jenenge sarungan. Masa ora oleh tenek gondal gandul. Kotang niku durung dinggo lah wis dinggo jenenge kotangan. Ora oleh kotangan. Atana kewer-kewer. Jadi kotang niku lah dijemur niku jenenge kotang lah wis dinggo jenenge kotangan. Mila lak ndelok kotang niku oleh lak ndelok kotangan lah kuwi tergantung sing didelok sapa. Lah ndelok bojone dhewe ora apa. Bojone tanggane los matamu kok los. Sallu ala Nabi Muhammad. Khauf wal ju wedi keluwen. Wa naqsi minal amwal wedi duit entek. Wah niku wis ben dina dompete didelok tok. Mila dadi ne wong pelit. Ana pengajian, dompete 100.000, 50.000, 1.000. Sing dicemplungke sing pundi? 1.000. Delok munyuk ning kebon binatang sangune 100.000, pengajian delok kiai infake 1.000. Nyuwun 1.000. Berarti luwe larang kiai napa munyuk? Munyuk. Jenengan luwe ngajeni kiai napa munyuk? Oh, ngomong-ngomong munyuk. Kekrek cangkemmu. Soale wedi bondone entek, wanaksi minal amwal. Mila kula sering guyon. Pahlawan nasional yang paling sering masuk masjid namanya siapa? Patimura. Soale gambar duit 1.000. Pahlawan nasional yang jarang masuk masjid namanya siapa? Bung Karno. Gambar duit 100.000. Padahal didelok saka gambare Patimura niku nyekel pedang siap mangkat ning sawah. Bung Karno nganggo kopiah siap mlebu masjid. Tapi lucune tiang ngancar sing siap mangkat ning sawah dipaksa mlebu masjid. Sing siap mlebu ning masjid dipaksa mangkat ning pasar. Mila ngene iki wau, pengajian infake 1.000 ndelok munyuk sangune 100.000. Berarti jenengan ra ngajeni kiai. Buktine apa? Pengajian panas ra ana kipas angine. Kan aku somo. Sallu ala Nabi Muhammad. Wanaksi minal amwal. Yes. Kowe ngopo duding-duding jiko ora mau duding. Oh kabel. Oh kipas angin ora ono kabel. Oi, kipas angin, Bro. Kipas angine ra ono apa meneh amplop. Kere kere. Ya judek aku ngrasake. Kampung kok judek. Lah ning Yogya niku jeneng kampung niku biasane jeneng jenenge ana pangerane. Contone kampunge jenenge ngendi? Suryatmajan kuwi berarti ana pangerane jenenge Suryatmaja. Terus ngendi? Sing lucu niku jeneng kampung niku Kentungan. Ana kuwi pangerane jenenge sapa? Kentung. Iki judek. Mikir iki pasangin nganti judek. Kan sumuk. Pengajian kok nganti sumuk, kan dancuk. Hatiku rasane loro pengajian rono kipas angin. Wa naksi minal amwal wedi duit entek wis apa meneh ya ki mau masang kipas angin wedi setrume ke longo keh. Wal angfus wedi mati. Bu. Bu. Jenengan babagan mati niku wedi napa wani? Pasrah kaya diperkosa. Pasrah. Kaya tangga kula niku kemalingan. Delalah sing ning omah niku sering wedok. Sing lanang mulih kok kantor. Omahe acak-acakan kaget. Kok rumahnya berantakan, ada maling, Pak. Yang dicuri apa? Itu. TV-nya mana? Dibawa maling, Pak. TV-nya diangkat, kamu diem. Ya diem, Pak, kan saya takut. Oh, ya. Kulkasnya mana? Diangkat maling, Pak. Kamu diem. Diem, Pak, kan saya takut. Terus, kok kamu roknya kayak gitu? Saya diperkosa, Pak. Diperkosa kamu diem. Ya enggak, Pak, goyang dikit. Diperkosa, goyang. Kan sumu. Kok yo ra teko-teko to ki pasangine iki. Kere kere. Ala jrene Mas e, ki pasangine pundi OTW? Apa kuwi aja takon wae. Sallu ala Nabi Muhammad. Wal jawa wal anfus wong wedi mati. Tapi kula niku ndelalah kan biyen kacilik kula niku babakan mati kula niku ora tau wedi. Soale ya nyuwun sewu. Wong ngarepe wani mati, lak rung wancine mati tetep ora mati, mati. Jenengan wedi mati, dasare wancine mati tetep mati. Mila gak kula santai mawon. Kowe wani mati, Gus? Wani. Ila napa awake dhewe niku yen arepe turu kon donga bismikallahumma ahya wa bismika amut. Karena mati itu nyuwun sewu tidur itu adalah mati sementara dan mati itu tidur selama-lamanya. Maka dikatakan annaumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Mila kok kula ngaji jenengan ngantuk berarti jenengan pengen cepat-cepat mati. Mila jenengan kula kandhani saayu-ayune wong niku lak ngantuk ketok elek. Lho wong ayu mawon ngantuk ketok elek. Apa meneh wong merongos ngantuk. Sak ganteng-gantenge wong lak ngantuk ketok elek. Wong ganteng mawon ngantuk ketok elek apa meneh wong elek ngantuk. Kan sumuk. Gedang kluthuk dipangan uler, wong sing ngantuk mangap lan. Gedang kluthuk mateng sacengkeh, wong sing ngantuk lambene. Kowe kurang ngajar. Ngapa ngomong duweh karo ndelok cah iki? Ngawur. Kaya iki pasangin rata kata-kata iki. Kan su. Ora usah wedi mati. Mati itu pasti. Tapi yang perlu kita persiapkan adalah sangune mati. Mati niku sudah ketentuan Allah. Mati niku syaratnya rakudu loro. Mati niku syaratnya rakudu tuwa. Mila senajan to takmire musala luweh tuwa daripada kula. Kula luweh nom daripada takmire. Bisa jadi sing mati takmirin dhisik. Kita enggak pernah tahu. Ya kan rono sing ngerti to, Nduk. Mati niku rahasiane Gusti Allah. Rahasia mati niku ana telu. Pinten, Bu? Telu. Sawangan drijiku aja mok sawang akekku. Pamer matamu wae. Copot wae isin aku. Eh? Keri. Ya tanggo meneh. Pengajian amplop ora jelas kelangan akek aku. Apa diwalek le? Aku masang kipas angin kowe ngaji ning kene. Ora usah dicopke matamu yo ora iso murip kok. Begitu ana kipas angine rono colok aneh. Kan colokne irunge cah kuwi lho. Ayo mudar ana kipas angine rono colok aneh. Kan sumuk. Mati niku rahasiane Gusti Allah. Rahasia kematian niku ana telu. Siji rahasia waktu, loro rahasia cara, telu rahasia tempat. Waktune kapan? Ora ana sing ngerti. Esuk pantes, sore pantes, bengi pantes. Cilik pantes, enom pantes, tuwa pantes. Kaya kambil niku bluluk tiba yo pantes. Ganti boyo pantas, tua tiba yo pantas. Nomor loro rahasia coro, coro ini kepiye, yo rano saya ngerti. Nembing golek colokan listrik mati yo no, ngono piye. Ana. Tukang syuting nembe nyuting mati matane keculek mati yo no. Ya kamera uwo kala matane youtuber ya. Nembe ngulur kabel mati ya no jenengan lah goleke anakmu bojo golekno tukang kabel colokane mantep aja mau rabeke karo tukang syuting alas anakmu ra bakal diapa-apake mung didelok tok. Yora cedak-cedak masuk angin, goblok. Ada titik. Kaya tahlil ke lo, ndase dobabake kaya wong tahlilan ke lo. Malah ke pasane ngececeng ngene yora. Saya nganggo seni karo nginang ngene. Lah. Ya nuwun jale ya. Sesuk insyaallah aku ning surga sing ngancani tukang kipas angin. Amin. Dadi aku kelon karo bidadari awakmu golek kipas angin tok. Sing cetai kula sesuk mangkat ning surga sing ngancani banser. Banser niku lak tugase survei lokasi. Dadi sadurunge kiai mlebu surga, surgane disurvei karo banser. Begitu surgane siap, kiai ini mlebu surga, bansere metu meneh. Salu ala Nabi Muhammad. Si jiwa rahasia waktu, loro rahasia cara. Carane kepiye ya ana sing ngerti. Ana sing nembe salat mati kata. Ana sing numpak motor tabrakan mati enten. Contone Ustaz Jeffrey Al-Bukhari tabrakan seda. Ana nembe macul mati enten. Lah nembe ngisi pengajian mati jarang niku jarang. Lah sing ngisi pengajian mati sing ngisi sapa? Ana ora mungkin. Paling kesetrum mik matamu kuwi ngawur. Oh, sengit ya aku tangan. Masa kesetrum mik ki lho ngawur. pengajian nganggo masker mati mergo resambekan kuwi ya ono. Kaiki manggo masker ora mergo flu, mergo merongos ta andane mentar. Deloken, kela dibuka langsung kok MSC. Merongos sak cangkeme. Sing nomor telu rahasia tempat, tempatnya neng di orang no sing ngerti. Nopo tak mire iki tiyang ngendi iki? Judeg matine mesti teng judeg, urung mesti. Wong judeg iso matine ning semampir umpamane. Umpamane, umpama. Yo ning guyo wis ora semampir, guyangan umpamane. Apa Gus Miftah niku tiyang Kalasan mesti matine teng Kalasan, urung mesti kula wong Kalasan iso matine ning Mekah umpamane kan ra ono. Ayo men cangkem-cangkem ku dhewe kok. Kan ya sapa ngerti. Tapi sing paling cetha, Pak, annasu yamutuna alama asu wa yub'asuna alama matu. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Dadi lan jenengan biasane ngaji insyaallah matine pas pengajian. Amin. Ibu-ibu biasa ngonek-ngonekke bojone, hati-hati matine pas ngonek-ngonekke bojone. Oh, modar. Hati-hati. Jenengan ngerti bedone wong lanang karo wong wedok? Bedone niku tipis. Perempuan itu mengingat terlalu banyak, sementara laki-laki begitu cepat melupakan. Milo wong lanang ki aja nganti duwe salah karo wong wedok. Kowe duwe salah pisan, sak modare saben padu mesti diungkit-ungkit karo bojomu. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu tenan. Biasane jilbabe pink, biasa. Sing jilbabe ijo insyaallah. Luweh nemen tak ada. Nanti wong lanang ya aja nganti duwe salah karo wong wedok. Ora salah pisan membentukaran. Wes dieling-eling kelingan ra kuwi mbiyen SMS City. Diulangi terus. Sing pinter ya wong judeg. Sing la wedok lunga, sing wedok arep gawe kopi. Sing wedok ditelepon. Mamah. Wong judeg kok mamah. Mamah kok tungkae mletek-mletek. Mama di mana? Baru tandur, papa. Papa di mana? Di rumah. Ngapain, Pak? Mau bikin kopi. Gulanya di mana, Pak? Itu di rodong. Yang mana? Yang tulisannya garam. Loh, tulisannya garam kok isinya gula? Ya iya, Pak. Pak sama dengan papa. Di HP papa itu. Jenengi si, sakjane Siti mau jenengi Ahmad. Ngomongnya teko. Aku pengalaman. Yora kok ngawur. Kaya aku codot. Mila wong lanang ya aja duwe salah karo wong wedok, Pak. Entek awakmu. Wong wedok dilawan. Lanang karo wedok iku kuat ndile? Wedok, seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu, betul? Remuk kowe. Mula tetap kuat wong wedok, pabrik susu loro digawa dhewe, padahal. Lanang ki ringkeh nggawa ndok loro titip karo manuk apa. Lah nyatane sing dicitake Gusti nggih wong wedok ki luwih ampuh daripada nggih liyane wong wedok. Contone ngopo bocah cilike kon mene asi rong taun dawuh Al-Qur'an wal walidatu yurdina auladahuna haulaini kamilaini liman arada ayutimar rodoah. Nyusoni anak niku rong taun. Milo aja mau ganti susune anakmu 6 bulan kok diganti susu sapi. Niku kesalahan besar. Susu kaleng niku lak susu sapi. Cek 6 bulan kudune digenepi 2 tahun wis diganti susu kaleng. Kamangka susu kaleng niku susu sapi. Milo begitu gede diajak ngaji mesti jawabane emoh. Mergo anake sapi. Sapi-api susu sapi luwih api asi. Lampu asi, asi niku lak praktis, ekonomis, demokratis dan dilindungi badan hukum. saksi itu praktis, kemasannya bisa dibawa kemana-mana. Isongke ngaji, isongke tandur, ASI. ASI itu ekonomis, kemasannya tidak gampang pecah. Kan rono aksi penyok, no rono. Dan yang jelas ASI itu demokratis. Maksudnya apa? Iso dinggo anake, iso dinggo bapakne, ya, demokratis. Dan yang jelas ASI itu dilindungi badan hukum, BH, badan hukum. Kenapa dilindungi BH? Supaya tidak gampang disentuh oleh orang. Milo susune sapi ke gampang dicekel karo uang, soale tidak dilindungi badan hukum. Kan rono sapi behanan ora. Oh, kaya wong lanang aja duwe salah karo wong wedok. Remuk tak kandhani. Apa meneh wong wedok sing sifate kaya dokter. Ya Allah, kabeh diperiksa. Sak diperiksa, dompet diperiksa, HP diperiksa. Wonge ya curhat matamu kuwi ngawur. Wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat. Wedi tandur ora panen. Tapi ingat, kemudian ayat ini dilanjutkan wabasyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Diuji napa mawon iki wau syaraté siji supaya lulus sabar. Sabar niku enten watesé napa mboten, Gus? Ora ana. Sabar niku ora duwe wates, wong sing duwe wates mung kediri. Oh Jogja yang duwe ding. Jadi sabar. Mila dipun ngendikaken, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Lah, niki mulai ke masjid musala. Selawatan dhisik wae. Kowe ngopo mung meneng wae ning kene kuwi ngopo? Ayo selawatan. Dicekel miki. Widar bukane dicekel. Seragame ijo rung lunas. Biru apa ijo? Eh, kowe nyekel mik, kowe meneng wae ngopo? Iso selawat apa? Ibu-ibu ngersake selawat model anyar apa model lawas? Durung dadi. Napa? Kartonyono. Apa meneh? Kuwi apa? Cendol Dawet. Ambiar. Apa Cidro? Talikotang matamu, talikotang. Pengajian kok talikotang ngono. Dik. Coba meku dimbukke dhisik ke watos iki koyo ndasmu le. Tukang sone iki dimbukke titik. Endi ta tukang sone iki? Aja atos-atos. Soale iki mugi loro iki ra maksimal iki. Dua ini enggak maksimal. Kurang empuk. Apa diwalik yo aku ngeson kowe ngaji ning kene. Ayo selawatan. Ibu-ibu njeluk selawat napa? Cidro, korban janji. Kelingan mantan. Kimcil kepolen. Ditinggal rapi, iya. Sake, mesake. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Nah. Codot, codot. Akhirnya nyanyi, ditinggal rapi. Hatiku rasane lorong. Nyawang konco atau karo agomo hop hop hop hop. Sone cempreng biang atau oh, serai nak tuh ngopi. Gua blok kok tukang sone. Dita tukang sone. Sing bu didik kaya tayu nih lo. Lo cempreng kaya bakul jamu. Cek cek satu testing sayur kates itu penting. Lah mbak-mbak ini beda. Testing, bar di tes, melanting. Cik, cik, cik. Yang ini mbak nanti di le. Mula tukang son ini lah makan ngaji nguyuh cewok. Oh, kowe to tukang son ini gila. Aku kira sopo. Cik, cik. Ya, lutut lumayan. Dene gue ngono meneng wae kan mau. Goblok. Ya dongake kowe ndi bojo rung? Durung. Oh ya pantes rupamu pas-pasan no. Moga-moga mulai pengajian kuwi rapi. Amin. Rondo anak 15. Atiku rasane loro nyawang koncong ado karo agama. Randuwe toto kromong korane rati wocong salate yo ditinggal nong. Opo iki wis jamane caca enom kelangan akhlake. Wong tua di seneni guru ya dikepui hayo rene gendang ngaji. Ya Rabbi bil Mustafa. Ora cepet-cepet alon bae. Malah kaya doyak maling. Slow. Woles. Ora los kaya pok. Malah kaya oyak-oyakan maling. Alon-alon. Aku ki urung mangan tak kandhane. Kan aku luwe. Ora obat-obat-obat. Ayo selawat sing bengoke banter tak dongake utange lunas. Amin. Sing ora bengok mulih meteng. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa fir lana ma madum ya wasial. Huwal habibul ladzi terjasafa likulli alim minal ahwali muqtar. Ulangi sing luwe banter. Ya Rabbi bil balik waghfir lana ya wasi'al karami huwal ha. Likun lihau minal awali muka kami. Salu ala Nabi Muhammad. Rasa terus ke sonera kepenak. Antos ngoyon dasi tukang son ngumpin disik. Alah harap ngumpin hahe hahe. Lah didelok ka aku ora tegel arepe ngombe kok. Kan aku malu. Wes engko lak ngombene awakmu pas nang ngerti wae. Iki apa iki? Ala kaya ngombori cangkeme sapi. Wa basyiri sabirin. Dalam ayat lain Allah niku ndawuhi awake dhewe. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Kaitane karo musolane. Musolane jenenge napa ni? An-Nur. Bercahaya. Kok vokalisnya rupanya peteng? Niki lak cara teng Yogja namine Irma. Irenge Masya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, saniki kula ajeng takon kali tiang ngancar, mang jawab, nggih. Bu, Pak. Lah jenengan ora duwe duit. Arep nyekolake anak ra duwe duit, arep ngerabekke anak ra duwe duit. Niku biasane sing dieling-eling napa? Utang. Sing dieling-eling biasane mung loro, siji sertifikat, loro BPKB. Piye carane sertifikate dilebokke bank? BPKB ini dilebok ke penggadaian. Jare ini menyelesaikan masalah. Apal kulino gadek kok. Saat ini saya janjane jenengan jawab tenan. Utang niku menyelesaikan masalah nopo nambah masalah? Nambah masalah. Arep ngerabeke anak diwangi utang ning bank. Padahal nyuwun sewu, nikah niku murah sing larang gengsi. Nikah ning kawuhane iku lak gratis. Mila mbak-mbake rungokno. Mas-mase rungokno. Merek laki-laki sing bribek wong wedok melalui chat CA akan kalah dengan laki-laki yang membawamu ke kantor KUA. Wow. Laki-laki yang membawakanmu coklat akan kalah dengan laki-laki yang membawakanmu seperangkat alat sholat. Wano. Apa mana rupamu pas-pasan kaya kowe ngono kuwi. Donga. Lah calon kula dipek wong liya, Gus. Donga. Ya Allah, bila dia bukan jodohku, cabut saja nyawa jodohnya ya Allah. Tajem dongane. Lah kula mbiyen mboten. Ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, mbok dicek lagi ya Allah. Ngono. Lah kok ya beda. Ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, mbok ne ya ora apa-apa ya Allah. Mbok ne rondo kok. Kan kowe geleman. Dadi nyuwun sewu. Nikah niku murah, sing larang niku gengsi. Moro ning KUA niku nikah niku gratis. Atas nama merajake mulyake anak diwangi utang ning bank. Pak Bang, kula utang duit. Napa jaminane? Sertifikat. Sesok ngangsure pripun? Insyaallah ngen kula nikahke anak sing nyumbang kathah. Kelase tiyang judhek. Nyumbang rono sing ikhlas. Nyumbang 50.000 anak papat dijak kabeh. Gek mangane mbladok kabeh. Akhire bangkrut. Mila ibu-ibu nika yen disungkemi anak wedok biasane nangis. Kula pikir nangis niku mergo terharu anake rabi, bulno mboten. Begitu anake matur, sing ibuke nangis. Ngapa nangis? Oh ala nduk, nduk. Gara-gara ngrabekke kowe ibu bangkrut. Tarup rung dibayar, catering ngutang, sound sisteme bosok ngono kuwi. Cerau. Padahal ada satu tempat yang ketika kemudian kita pasrah pasti selesai. Siapa? Allah. Makanya seharusnya seorang mukmin itu ketika dia dikasih masalah oleh Allah, fafirru ilallah. Segera lari kepada Allah. Sing nom-nom. Cinta ditolak, musola masih buka. Orang kaya kowe. Cinta ditolak, sarkem masih buka. Kan aku kiai ini lonte. Untung semampir tutup. Lah ora aku ya mangkat. Ya kan mampir. Ora ana semampir yang goyangan. Saniki lumayan loh Pak, semampir tutup, doli tutup. Kula usul kali wali kotane jenenge aja doli, diganti napa Al-Fadoli. Sunan Kuning tutup, niku sunan sing paling nyenengke, Sunan Kuning. Saniki binaan kula serong tutup niku sarkem Bandungan. Guyangan. Apal aku kiyaine begenggek kok. Aku kiyaine kowe tamune. Mbak-mbak begenggek niku pekerjaane napa to dodol kroto. Kroto niku napa? Pakan manuk. Manuke sapa? Tukang sound system. Aku lapal wong binaan kula teng Yogyakarta niku sarkem niku lonte niku 700. Lonte niku kepanjangane bar kelon tele-tele. Kan bayar. Mbak-mbake jenenge WTS, wanita tahan suntian. PSK perempuan suka kelon. Sing teko tukang son. Dia membawa apa? ATM, alat tusuk manual. Kowe daripada ngelonte rabi. Rabi kuwi luwih murah tak kandhani. Rabi aku emeh nambah. Lah Gus Mita bojone pinten? Ya tetep siji lah. Kan saya setia. Lelaki yang hebat itu bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Yo aku ngomong ini mergo ning ngarep kamera. Mencintai satu wanita dengan banyak cara. Lha kula wis patang dina ora mulih, kuping aku mulih ketemu bojoku ning kamar. Wah, mlebus. Bojoku lo turu kok ngiler goleke bak mandi. Tadahe cangkeme nyah. Wong lanang karo wedok guyon iki pahala padake. Aku biasa lak mulih ngoten iki bojoku lo langsung nyambut di depan pintu, serbanku dicopot, blangkonku copot, bajuku copot, sarungku copot. Kacamatane ya ora lah. Men aku lak ngelirik kan ra ketok. Begitu aku mlebu kamar, bojoku siap-siap. Aku langsung mlebu nyanyi. Kembang, kembang kantil, manten nanyar tiring bedil, ana clereti bonjondil, aku kaget cekelan kene. Ngono kae. Bojoku siap-siap ya ta. Mlebu. Langsung mlebu kamar, lagune tak ganti. Nutul jainak orang nutul ora penak, nutul kerasa penak sing ditutul dangak dangak. Ya bojoku dhewe kok ngapa. Langsung bojoku matur, papa siap ditutul papa. Kowe nutul sapa? Kita dikasih masalah oleh Allah, solusinya apa? Fafirru ilallah, kembali kepada Allah. Itulah salah satu fungsi musola dan masjid yang terbesar. Maka nyuwun sewu, wong gawe musola niku mesti dadi, wong gawe masjid niku mesti dadi. Tapi kadang-kadang takmir rong iso muruk urung mesti dadek ke musolane makmur. Takmir iso gawe masjid, tapi urung mesti iso ndadek ke masjidé makmur. Mulyane kampung niku yen ana masjidé, mulyane masjid yen ana jamaahé. Padha karo mulyane omah yen ana tamu, mulyane tamu yen disuguh. Omah ra ana tamune, berarti oh tuan rumah ra tau srawung, tamu ra disuguh nyelekutis. Mila lan duwe tamu suguh, duwene kopi, tamune kopi ni. Duwene wedang tamune wedangi, duwene susu tamune susoni, duwene degan tamune degani. Arepe ngombe mok delok wae cangkemku kok. Aku kan ini malu. Kan aku isin. Malah cerewet mbok buka kacamatane kok kamu nafsu banget sama mataku. Mulai gara-gara gue kacamata dapat fasilitas di Jeddah. Saya pulang umroh pakai kacamata, pakai tongkat sampai bandara Jeddah. Polisi ini heboh. Torik, tolong orang ini dikasih jalan. Aku pede. Polisi ini hormat karo aku. Sampai bandara ratakoni, Pak Polisi, kenapa saya datang semua disuruh minggir? Jelas ada orang buta lewat mata nih. Gancok. Lagi kira orang buta. Loro hatiku. Napa sing dibuka napane? Kamu langsung jatuh cinta sama aku. Ora kasih ndelok mataku langsung wow. Aku ndelok kowe, weh. Fungsine niku napa? Saniki digawe musolane digawe masjide. Ora ana jamaah, kathah tiyang iso mbangun omah ning surga tapi ra iso mlebu ning omahe ning jero surga. Sinten niku? Wong mbangun masjid tapi ra iso makmurke. Gampang mawon. Mila lan jenengan pengen delok kampung niku apik apa ora, mang bandinge antara masjid, musala karo tempat maksiate. Kok ana gondang dutan luwih rame daripada nggon pengajian? Berarti wong kono nyuwun sewu iso didelok kadar iman. Awake dhewe niku diundang pengajian rong mesti mangkat kakean sambat. Dadak takon biasane, ayo mangkat ngaji. Dadak takon, kiyaine sapa? Cocok apa ora? Ganteng apa ora? Tapi lah tonggone ngundang nanggap dangdutan ora perlu diundang teko. Apa men wis krungu buka didi. Sampai aku bengok sallu ala Nabi Muhammad, tukang sone jawab asolole. Delok mawon masjide. Begitu awake dhewe gawe kaya masjid, di situ sumber menyelesaikan semua masalah. Mila jenengan diundang sedina ping 5. Hayyalah sholah. He wong judek, yen kowe judek rene oh, judekmu tak rambungi kata Allah. Ayo salat. Awake dhewe krungu adzan wis susah. Nembe tandur krungu adzan duhur. Allahu akbar, Allahu akbar. Napa jawabane ibu-ibu judek? Adzan meneh. Wong judek niku seneng krungu adzan mung pisan. Kapan? Adzan maghrib bulan poso. Niku mawon mboten mergo salate tapi mergo buka. Bila perlu adzan maghrib melu Banyuwangi, imsake melu Medan. Suwe banget. Sing kurang ajar anak kula, nembe krungu adzan ngasar buka. Datakone, "Dek, ini baru ngasar, kenapa kamu buka?" Nyuwun saya ubah, saya tidak bisa membedakan antara adzan maghrib dan adzan asar. Adane padha, ya matamu kuwi kok aku. Adzan kok beda aku. Begitu kita mendengar adzan, hayyalah sholat. Hei wong Kediri ayo sholat. Apakah hanya sholat? Enggak. Di situ Allah menyambung di dalam kalimat adzan, hayya alal falah. Hei wong ngancar, mari kita meraih kebahagiaan, mari kita meraih kemenangan, mari kita meraih kesuksesan. Tegesin apa? Yang jenengan pengen sukses krungu adzan sholat, pengen bahagia krungu adzan sholat. Maka Allah dalam hadis qudsi mengatakan, ida ahabba abdi liqa'i fa ahbabtu liqa'ahu wa ida kariha liqa'i fa karihtu liqa'ahu. Ketika hambaku cinta ketemu dengan aku cinta ketemu dengan hambaku. Hambaku benci ketemu aku benci ketemu dengan hambaku. Delok mawon musala masjid. Kowe benci apa seneng ketemu karo Gusti Allah? Rata-rata benci. Krungu adzan belas orang reken. Lah arepe ketemu bupati diundang, dandane ya Allah. Arep pengajian ketemu Gus Miftah, jilbabe pink. Roke pink, sempake pink, sandale pink, raine pink, wedake pink, alise pink. Ya Allah, malah kaya Banaspati. Wow, jenengan mangkat ngaji jam pinten? Wow, jenengan mangkat ngaji jam pinten? Jam 7. Dandane jam pinten? Jam 5. Rai di dempul ganti wedak FIFA nomor 4. Males dikerok ganti buntut kalau jengking. Idep disambung ala Sahrini sing kiwa sak senti sing tengen sak meter. Wong wedok arep mangkat ngaji golek sandal jinjit ngarep. Ya Allah. Krungu adzan cuek, Pak. Malah ana wong adzan, "Hayya 'alas shalah." Jawabane apa? Wis tahu. Diajak salat jawabane wis tahu. Hati-hati, sesuk jenengan susah ndonga. Ya Allah, saya minta bahagia. Malaikate bengok, wis tahu. Merongos we. Maka dikatakan dalam hadis qudsi, ana ingda dzanni abdi bi. Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Hambaku mendekat, aku mendekat. Hambaku menjauh, aku menjauh. Saya ingin ini, lah awak mungkin susah mergo kowe kuwi barangkali ono sing salah krungu adzan cuek. Wancine salat ninggalke. Kuwi rungokno aku pengen. Mila uripmu susah. Dadi tukang son beberapa tahun tetap kere ra sugih-sugih. Ya teko wong iki. Tukang son pengajian iki ya salat. Kowe malah nguyuh ora cewek. Bocah iki kasine putih. Iki lho, jenengmu sapa? Sapa? Yuda. Tak kaya duit Yuda mesake aku. Alah salaman barang. Kulo duit. Yuda iki asline putih tak kandhani. Ning gara-gara nguyuh ning ngisor tiang listrik ora cewok. Delalah malah ditutul-tutul ke tiang listrik. Delalah nyetrum ter lah. Dadine ngene iki. Pediat rai mule. Ora apa-apa, 100.000. Aku rung amplopan. Ya diwenehi tompo ora wene ya panitia tak SMS. Mesti cangkeme rondo ya. Wahai para janda, ingatlah, bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi kamu harus yakin cinta keduamu akan menghadirkan surga. Iya. Iki cah loro iki kimcil lungguh ning kono yo ngadeg ning kono ku yo ngono. Kamu terpesona ya. Tolong mbaknya nanti pulangnya lewat jalan selatan ya. Kenapa? Karena perasaanku padamu tidak bisa diutarakan. Codot, codot. Mila piye carane saniki Pak Takmir gawe musolamu itu musola yang menyenangkan? Ayo tak ajari carane. Masjid musola niku biasane rono jamae mergo kakean peraturan tak kandhani. Ketoke sentimen karo Takmir iki. Takmir sini to. Mir, ditopoke. Pak Takmir. Wong wis mulih malan. Goblok, goblok. Mana Takmire mu mulih lho. Sing ngono boso cangkeme yo. Kakean peraturan betul. Tak ene conto, Pak. Kula ngaji duha teng Jepara. Jam 09 rampung ngaji, kula mulih. Takon dalan iku jam 10 kula ajeng salat duha. Sekaligus mampir teng toilet masjid. Begitu kula mlebu teng toilet, dikunci. Padahal kula keblat ngising. Delala ketemu karo James Bond, jaga masjid dan kebon. Wonge nembe ngepel, kula matur, "Pak, nyuwun sewu, kula ajeng salat duha tapi kula keblat ngising. Mbok nyuwun sewu WC-ne mang buka." Jawabane penjagane nopo? "Nyuwun sewu, Pak, WC-ne dibuka niku tiap jam 12." Ya Allah. Aku kebelet jam 10. Mosok kon ngenteni ngising jam 12. Lah jebol silitku. Goblok, goblok utak iki aku. Jajal dinalar. WC niku lak mulyane WC niku lak ditumpahi to. Lah WC ra tau dinggo mulyane nang ndi tak kandhani? Dikunci kon ngenteni jam 12. Niki lak peraturan sing ya Allah. Mosok mung kelangan banyu nggih cewoke ra oleh. Niku bener-bener kejadian di daerah Jepara Pantura. Akhirnya nopo kulo pindah tempom bensin. Mila saniki jenengan persani, masjid musola niku kalah rame karo pom bensin. Soale pom bensin niku WC ne 24 jam. Nggih napa mboten? Tak pikir-pikir wong gawe WC karo gawe musola niku pahalane kathah gawe WC. Mlebu musola ora betah, mlebu WC betah banget. Ayo gantian rong rampung. Niku menurut kula konyol peraturan takmir sing model ngoten niku. Nggih napa mboten? Nggih. Mboyo dibuka 24 jam mung kelangan banyu. Kowe gawe WC oke sing ngising pahalane oke kok. Masa aku kebelet jam 10 kon ngenteni jam 12. Bayangno. Ngempet rong jam. Kan danco. Niki manajemen masjid yang tidak beres. Nomor loro, wong mlebu masjid, mlebu musala, ditulisi ning parkiran. Awas. Kok awas anjing kepiye ta? Ning masjid kok asu iki lho goblok kayak. Tulisi, awas. Barang hilang bukan tanggungan takmir. Kula meden-medeni wong arep salat to kuwi. Ayo, pikiran, pikiran. Nomor salat, sholli fardhu dhuhri. Allah. Duh. Awas barang hilang bukan tanggungan takmir. sing dieling-iling kira-kira Gusti Allah napa sandale sing njaba. Umpama cen rawan mbok digoleke penjaga utawa digoleke rak barlak nyuwun sewu lemari sing iso dikunci. Kok malah mok den-deni iki lho. Kuwi ora ana meneh, awas banyak maling. Ya Allah. Tapi kula yakin dalu menika musala iki ora ana malinge. Soale apa malinge wis ning kene. 100.000 cek. Mlebu masjid, musala, tulisi meneh peraturan anyar. Napa dilarang tidur di musala? Dilarang tidur ning masjid. Mbok yo men. Wong turu e mau atur. Lah mengke lah adan ratu ratangi pripun go salat sisan. Kok repot men. Krungu adan tangi-tangi, Pak. Apa meneh turune ngarepi maman. Ora tangi yo salat yo seli ala hadal mayyit. Ono wae lah rampung to. Wong kok kakehan peraturan. Lah aku lah mbiyen iku produk turune langgar, Pak. Aku mbiyen salate tak langgar kok. Aku ning langgar salate yo. Kan salatku dilanggar. Kula niku mbiyen tilikan kula niku turu ning langgar. Mbiyen rungono lek PLN le, lho ublek lho. Lah kene jenenge apa ning kene? Ublek. Ublek nganggo sentir kae ta, tangi turu irunge ireng kabeh ta kandhan. Lah sing tuwa-tuwa mesti ngerti pagi. Aduh. Apa iki aku ngono? Irung kok kepeten aku ngono. Rasa kayak peraturan dilarang tidur di dalam masjid. Dan yang paling nyebain itu peraturan apa? Anak kecil dilarang main di musola. Takmir sok tahu. Kanjeng Nabi niku sholat nggon gendong Hasan Husain. Lah wong tua saniki niku rata-rata prinsipe niku nyuwun sewu. Bocah cilik ra usah dolan ning masjid, ra usah dolan ning musola. Ndak ganggu khusuke wong tua mergo cah cilik rame. Rungokno wong tua. Lah wong tua niku duwe prinsip ramene bocah ganggu khusuke wong tua. Cah cilik yo duwe prinsip khusuke wong tua ganggu ramene bocah. Ayo. Luwe apik bocah niku playon ning langgar ning musala ning masjid daripada playon ning omah. Nggih napa mboten? Mbok yo men. Kula niku iso mimpin salat, iso wiritan, iso manakipan, iso selawatan, iso yasinan, iso dibaan berjanjenan ora mergo belajar. Tapi mergo bapak kula mbiyen imam langgar, imam pondok, dadi nyuwun sewu, ben bapak kula berjanjenan kula melu, akhire kula apal. Antirillahumma qabrul karim biar fing sadiyim min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alih wa ala alih. Sing maca wong judek. Ngatrillahumma qabrul karim. Cangkeme wong Jawa ora apa-apa. Kula niku apal Yasin ora mergo maca, mergo bapak kula mimpin yasinan kula melu. Bapak kula bebaske iso. Bapak salat ngimami kula playon ning goleki beduk. Oh bapak kula apal lek ana tutuke mesti nggih nutuki beduk kali bapak kula tutuke didelikke. Wah. Begitu bapak sujud kula mlebu sarunge bapak. Begitu kula mlebu sarunge bapak lah iki ketemu tutuke aku ngono langsung. Oh lah iki tutuke aku. Tarik ora copot-copot tau. Ayo kula wingi ngaji ning Doli, ana preman gedhe wetenge ditato beduk. Kuwi tato apa lek beduk? Lah ngopo wetengmu mau tato beduk? Kula cinta karo NU. Wo, jos. Kuwi tato beduk? Nggih, tutuke ndi ngisore ngono ta. Musolamu digawe sing nyenengke. Golek tukang adan sing apik suarane. Ayo, dimenit profesional lho masjid iki. Golek tukang adan. Wis subuh-subuh adem-adem musim mudan. Sing ngadan Mbah Mudin umur 70 tahun. Ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ki apa? ujian sing apik sing nom-nom kaya Yuda iki adan. Mila mbak-mbake lak golek bojo, golek tukang adan ning masjid. Kenapa? Salatnya saja dijaga apalagi hatimu. Ujian sa nom-nom, ujiane sing gagah. Oh, 70 tahun kon pujian. Ya Allah, astagfirullahal ngatim. Astagfirullahal ngatim. Innallaha burrakim. Delalah wong ngapak manggon ning judhek. Ya Allah Gusti, inyong nyuwun ngapura. Sekatai dosa inyong lan dosane bapak biyung inyong. Alah, sing mangkat sapa? Serasik blas rambois. Aku lho pujian ning masjid, mamun saya wong kampung sugih-sugih ra gelem mangkat ning masjid. Bengoki sangka musala masjid. Yen wis mati pondo ra melu. Bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu. Sing nemu sapa? Yuda. Sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga. Sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan. Rungono kupingmu. Ngono. Lah pujian asale. Sing mangkat ning masjid sapa, Bro? Ono meneh kejadian lucu. Wah, maghrib adan rono sing teko, ngisa adan rono sing teko, duhur adan rono sing teko, subuh rono sing teko. Akhire tukang adane jengkel, jam 1 bengi adan. Mau akbar. Wong sak kampung teko kabeh. Tukang adane donen biasa redian. Jam 1 bengi kok adan, goblok. Dijawab karo tukang adane, sing edan sapa? Aku adan maghrib kowe ra teko. Aku adan ngisak kowe ra teko. Mbahasan jam 1 bengi aku adan kowe teko. Sing edan sapa? Akhire sing adan langsung nyanyi, wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas. Pengen bebas dadi wong edan. Aku ora iso ngombe blas ya cangkemmu didelok wae kan mau. Bingung aku piye carane ngombe. Lumayan. Saniki era milenial, cana nom piye carane mlebu masjid, musala gampang, musala pasangi wifi. Loh, modern bro. Ora kudu bendino. Seminggu pisan tiap malam Jumat diuripke wifi ne. Dibatasi aksese. Kon nonton pengajian kiai-kiai Ahlus Sunnah wal Jamaah, ndelok YouTube kiai-kiai NU. Niku kuwi cacah nom dimanfaatke tenanan nggih belajar ngaji. Ono wifi malah kuwi nontone Miabi. Aku melu. Ono wifi sing tonton Vanessa Angel. Krotok 80 juta. Carane ngono, kaya wifi. Pengumuman warga masyarakat Judeg, mulai hari ini musala An-Nur dipasangi wifi. Akan dihidupkan setiap malam Jumat. Silakan yang muda-muda berbondong-bondong ke masjid. Salatnya salat Isya terlebih dahulu. Jos. Gratis, wong ora larang kok. Saiki takmir niku bangga lah numpuk-numpuk infake akeh. Umumke ning papan pengumuman, infak saldo 30 juta. Mok nggih apa saldo infak? Infak niku sing apik begitu ana langsung dicakke. Dadi sing infak niku oleh pahalane. Oh. ora mau tumpuk-tumpuk. Ngono bangga masjidku saldone 100 juta. Halah. Dicake. Duit oke, pengajian angkringan. Malam minggu undang angkringan, borong. Cah nom-nom tanya jawab Islam di musola An-Nur. Gagah. Langsung sing nom-nom, aku tanpamu. Seperti si kucing tanpa karet. Ambiar. Loro adikku. Niku banyak pola apa yang bisa kita lakukan. Niki zaman modern ngono lho. Jangan pakai pola pikirmu zaman kolot nggih didik nggih mulang anakmu. Wis ora jamane. Takmir kok kolot. Ya ora le. Ngono carane. Setuju napa mboten? Setuju. Pasang wifi. La infak mungkin nol malah iso nggo alasan jaluk jamaah. Bapak Ibu, niki kegiatan masjid kathah, infake nol, yo nyumbang bareng-bareng. Dadi ben nyumbang niku langsung transferan pahala. Lah mok tumpuk, apa manfaatnya duwe infak? Nggih napa mboten? Nggih. Ya wis bentar lo rampung pengajiane wis betul. Aku pindah nggon sih. Pon niku sing kula aturke dalu menika mugi-mugi manfaat, nggih. Oh no, moga-moga musola An-Nur seperti namanya Nur bercahaya. Amin Allahumma. Amin. Tak dongake takmir musolane mlebu surga dhisik dhewe. Mangkat bare pengajian. Kowe ngopo meneh? Pitane ngopo pitane? Ya gurine tak pol sangkemmu ngene lho. Ngatur e panitiane. Sakderenge nunggu pita, nyuwun hadiah Fatihah kagem bojo kula ingkang nembe gerah. Mugi-mugi penyakitnya diangkat kali Gusti Allah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Manikum. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Matur nuwun, acara selanjutnya pemotongan leher takmir. Pita kok leher. Kita iringi kedatangan pita dengan menyanyikan pujian La ilaha illallah. Malah kaya wong mati deh. Sallu ala Nabi Muhammad. Walah pitane pink. Kita saksikan acara tarik tambang. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, mugi-mugi musola An-Nur sakit makmur. Mugi-mugi musola An-Nur bisa menjadi wasilah kita untuk dekat dengan Allah. Moga-moga musola An-Nur menjadi tempat curhat bagi kita semuanya, termasuk muda-mudi. Bismillahirrahmanirrahim. Shallu ala Nabi Muhammad. Matur nuwun, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.